Bersama istri dan anakku berlayar, singgah di sana di pulau yang terpencil di tengah hamparan telaga, menyimpan keindahan dan aku pun terperangah. Ada yang menegurku, selintas layaknya ia marah dan membentak. Namun ternyata dari sinar matanya terpancar ketulusan sikap bersahabat. Aku ingin hening dan pejamkan mata untuk menyimpan apa yang kusaksikan. Suling berserak bercampur songket dagangan, bertahan dalam kasih bumi leluhur. Meskipun halang tak banyak membantu, namun kegigihan sanggup merubah. Tabu sana ini ladang kehidupan. Aku pun terkesima dan dengan pula. Tahan semangat baja. Aku ingin hening dan pejamkan mata untuk menyimpan apa yang ku saksikan. Meskipun alam tak banyak membantu, namun kegigihan sanggup merubah. Tabus tanah ini ladang kehidupan. Aku pun terkesima dan enggan pulang.